بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل لحظة أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وافتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا حكمة ما نسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وعلمنا من لدنك علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. فصل في الشفقة والنصيحة إلى أن قال وينبغي أن لا ينازع أحدا ولا يخاصمه لأنه يضيع أوقاته. Dan seyogianya lah bagi seseorang yang punya ilmu tidak berselisih dengan seseorang dan tidak memusuhi seseorang. Liannahu yudayi awqatihi, karena dengan begitu dia telah menghamburkan atau membuang-buang waktunya. Gila dikatakan al-muhsinu sayujza bi ihsanihi wal musiu sayakfihi masawihi. Dan dikatakan bahwasanya orang yang baik itu akan dibalas kebaikannya, sedangkan orang yang jahat itu maka cukup kejahatannya merupakan sebuah balasan baginya. Ini masih kita berbicara tentang sopan santun seorang yang punya ilmu, baik yang belajar ilmu maupun yang sudah mempunyai ilmu, yang disifatkan dengan seorang dai, seorang alim dan lain sebagainya. Hendaknya, kata beliau, jangan pernah berselisih dengan seseorang, dan jangan pula memusuhinya, karena yang semacam itu membuang waktu. Kenapa dikatakan demikian oleh si mu'alif? Karena mu'alif adalah seorang yang soleh, bahkan seorang yang wali, yang dia itu sangat tahu dengan maksud dan tujuan daripada kehidupan serta permasalahannya. Dan yang demikian itu tidak mungkin akan diketahui oleh seseorang kecuali dengan ilmu kekasihnya Allah Ta'ala, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia katakan, jangan pernah berselisih dengan seseorang, apalagi sampai memusuhinya. Karena keduanya itu menghilangkan waktu, membuang-buang waktu. Maksudnya apa? Maksudnya, kata beliau ini adalah, kita ini sekarang sedang berpacu dengan waktu. Berpacu dengan waktu maksudnya, tambah lama, tambah hari, tambah jam, tambah minggu, tambah bulan. Berarti tambah kurang ajal kita apa? Tambah bertambah ajal kita. Tambah berkurang. Oleh karena itu, kita ini sekarang sedang mendekati kuburan kita. Lambat laun kita mendekati kuburan kita. Bukan menjauhi. Jangan salah kaprah. Kalau kita melihat orang-orang yang berhasil itu, dari segi kekayaannya dan sebagainya, itu ketika sudah mendekati kematiannya. Kalau kita bicara kasar ya, lihat tuh orang-orang kaya dulunya, ya pekerja yang keras, yang gigih, ujung-ujungnya sudah kaya, mati. Nah itu. Nah, kita juga berpacu waktu. Sama seperti orang ini. Maka jangan buang-buang waktu hanya dengan berselisih. Karena kalau berselisih dengan orang lain, maka yang namanya setan itu sudah mempunyai keinginan. Dengan perselisihan itu, kamu akan menyusun, mengumpulkan, menjaring sebanyak-banyaknya dosa. Yang nanti menjadi sebab setan itu gembira karena kamu menjadi temannya di neraka. Mau? Nah, oleh karenanya, jangan buang waktu. Jadi kita ini, tujuan kita hidup di dunia ini adalah untuk diuji, untuk dicoba. Jadi ada saja cobaan, gak mungkin. Lalu kita tidak ada cobaannya, tidak ada ujiannya. Satu hari saja gak mungkin. Pasti. Kalau gak sakitlah, gak teman yang melengos wajahnya, yang cemberut di depan kita, yang menyingkap kaki kita, dan lain-lainnya. Banyak macam-macamnya, gambaran-gambarannya banyak. Tapi tujuannya satu, kamu yang dituju. Siapa yang dituju? Kamu. Siapa yang berkehendak seperti itu? Allah. Kehendak Allah apa? Baik apa buruk? Baik. Mau diangkat derajatmu. Mau dihapuskan dosa-dosamu. Tujuannya adalah mau mengumpulkan kamu bersama kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Nggak ada yang buruk sama sekali. Nggak ada yang buruk. Keinginan Allah, kehendak Allah untuk kita, nggak ada yang buruk. Nah, oleh karenanya kata si mualif ini, jangan buang waktu. Sampai kamu itu berselisih dengan orang lain. Karena berselisih atau tidak itu kan sebuah pilihan. Ya kan? Berselisih atau tidak itu sebuah pilihan. Banyak orang yang nggak paham. Makanya kan orang yang terdidik adalah orang yang bisa menjalani kehidupan dengan sekehendaknya. Tapi kalau orang yang tidak terdidik, dia tidak bisa menjalani kehidupan dengan kehendaknya. Selalu masalah, masalah, masalah terus. Karena masalahnya, masalah itu dibuat sendiri. Sekarang ada orang jalan. Jangan lagi gak ngelihat ke depan. Tiba-tiba, kamu yang juga gak ngelihat kebentur sama dia. Ada pilihan dua. Kau marah, nyalahkan dia, lalu berantem, berselisih dengannya, sampai ujung-ujungnya bermusuhan. Gak saling tegur sapa seumur hidup. Hanya gara-gara tidak sengaja kesenggol. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, logikanya, apakah ada orang di dunia ini yang mau mencapaikan dirinya, meletihkan dirinya, melelahkan dirinya dengan permusuhan hanya gara-gara sesuatu yang tidak disengajanya? Ada orang yang ditakdirkan, anak ini pengen deh kesenanganku, kebahagiaanku, cita-citaku itu kalau aku sudah dimarahi orang. Ada semacam itu? Gak ada. Jadi artinya apa? Semua orang berbuat semacam itu, dia gak ada sengaja. Ngerti gak? Nah, dari situlah maka kamu ada dua pilihan. Ima, kamu katakan kepada dia, wahai saudaraku, kalau jalan tuh hati-hati. Karena yang semacam ini bisa menimbulkan masalah. Iya, aku yang menjadi sasarannya. Kalau orang lain gimana? Nah, nasihati. Atau, dasar lo punya mata enggak? Ntar gue culak mata lo. Nah, kalau kita sudah semacam itu kata-kata kita, pertanyaannya adalah, apakah ada orang yang senang dimarahi? Orang itu senangnya dikasih-kasih, dikasih makan, kasih minum, paling anak pondok paling senang deh. Nah, tapi kalau diculek matanya, dimarah-marahin, ada yang suka dimarah-marahin? Alhamdulillah hari ini anak dimarahi sama guru gitu. Ada yang begitu? Nggak ada orang yang dimarahi, nggak senang. Nah, sehingga apa? Timbul dongkol. Paling tidak, paling sedikit minimal, orang yang dimarah itu dongkol dalam hatinya. Sehingga apa? Dia suka membandingkan. Orang itu suka marah. Aku gak suka dia sama dia. Nah, karena apa? Tabiatnya manusia seperti itu memang. Tapi kamu punya pilihan yang pertama. Kenapa gak milih yang pertama? Bukankah Allah Ta'ala melalui Nabi-Nya Muhammad SAW telah bersabda, An-nasu kulluhum ghulamullah. Semua manusia itu adalah golamnya Allah, penanya Allah. Maksudnya adalah ketentuan-ketentuan yang Allah ditentukan melalui manusia itu semuanya. Ada saja yang orang tua yang tidak mengenakkan tindakannya maupun ucapannya, suka ngatur, suka begini, suka begitu, sehingga kita merasa gak nyaman. Memang itu ujian kita. Ada saja seorang guru yang dia itu juga seperti itu, misalnya menyebalkanlah dan sebagainya. Ah, itu juga tujuannya ujian untuk kita. Ada saja punya suami yang suka menampar, bakhilnya bukan main, orangnya tidak ada perasaan. Kalau untuk dirinya harus dilaksanakan, tapi untuk orang lain tidak dipedulikan. Nah, kan ada orang yang sifatnya semacam itu. Kebetulan masalahnya, orang itu adalah suami kita. Coba andai Allah Ta'ala. Siapa sasarannya? Kamu. Nah, ngerti gak? Nah, jadi semuanya itu, yang menjadi sasaran daripada semua yang terjadi ini sekarang ini adalah kita. Fem, Ustaz. Ustaz adalah sasaran buat kalian. Enak-enak pengennya tidur, datang juga Ustaznya. Kalian juga sasaran buat Ustaz. Tadi Ustaz belum baca wirid. Akhirnya Ustaz gada ilhaja. Dilihat jamnya dari Karmadiyah, jam 5.30 sudah waktunya Ustaz pengajian. Akhirnya yang harusnya masih sekian lama, berhenti. Gara-gara kamu. Ujian bagi Ustaz. Nah, jadi kehidupan semacam itu. Tapi siapa yang bisa melewati ujian itu sesuai dengan kehendaknya? Sesuai dengan ajarannya. Nabi kita Muhammad SAW, maka dia adalah orang yang satu golongan bersama Nabi Muhammad. Nah, tujuan hidup itu seperti itu. Makanya kan Ustaz selalu katakan kepada kalian sebagai anak didik Ustaz, jadi kehidupan ke depan itu bukan mudah. Kehidupan ke depan sangatlah sulit dan sangat-sangat menyusahkan. Gak ada yang menyenangkan. Nah, tapi kita harus tetap, harus sabar, harus tahan, harus tebal muka, harus tahan banting untuk menghadapi kehidupan itu semuanya. Yang penting apa? Sabar, sabar, sabar, dan sabar. Perselisihan, gak ada jadwalnya. Permusuhan, gak ada jadwalnya dalam hatiku, gak ada. Aku tidak pernah diajarkan untuk semacam itu. Sebagaimana yang diajarkan dan diterapkan oleh panutan kita, Safinatun Nuh, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu wa ardhah, wa askanahu wa iyana fasihal jinan ya Hanan ya Mannan. Sayyidina Hasan ini salah satu cucu Nabi yang sering mulutnya itu dicium oleh Nabi. Pipinya entah berapa kali dicium oleh Nabi. Badannya itu dipeluk. Kadang-kadang Nabi SAW sedang sujud, lalu Sayyidina Hasan naik ke atas punggungnya. Dia bermain-main di atas punggung Nabi. Karena belas kasihannya Nabi, sayangnya Nabi kepada cucunya tersebut, maka dilamakan. Sampai puas turun, baru dia bangun. Baru dia meneruskan sholatnya. Dari saking sayangnya Nabi kepadanya. Tapi lihat bagaimana penerapan pendidikan Nabi dalam dirinya, Sayyidina Hasan. Suatu waktu Sayyidina Hasan berkumpul bersama anak cucunya. Karena anaknya banyak, cucunya juga banyak, istrinya juga banyak. Beliau itu kawin lebih daripada 350 orang. Tapi bukan maunya dia, maunya perempuan itu sendiri. Banyak yang datang kepada Sayyidina Hasan, ya Sayyidina Hasan kawin ini aku. Datang pula orang tuanya, aku minta berkah supaya engkau kawin dengan putriku. Terus mau disalahkan siapa? Orang dia yang mau. Nah, Sayyidina Hasan selaku diminta, namanya orang baik, diminta gimana? Masa menolak? Nah, paham. Sehingga apa? Suatu waktu Sayyidina Ali karamallahu wajhah merasa enggak enak juga kepada kaum muslimin setelah beliau menjadi seorang Amirul Mukminin. Karena perilaku Sayyidina Hasan ini yang suka kawin itu. Sehingga beliau ketika khutbah Jumat, beliau berpesan, wahai kaum muslimin, ketahuilah oleh kalian bahwasanya putraku Al-Hasan ini, dia adalah seorang yang suka menceraikan, maka jangan kawinkan putri-putri kalian dengannya. Itu kan? Jelas kan sudah? Tiba-tiba banyak yang berdiri yang mengatakan, ya wahai Amirul Mukminin, itu urusan kita dan dia, bukan urusanmu. Demi Allah, kalau seumpama kami yang punya anak 40 orang, kami akan kawinkan satu persatu sampai kami puas. Nah, artinya apa? Artinya, mengawinkan putri mereka dengan Sayyidina Hasan itu karena kepuasan. Mereka sendiri yang mau, bukan Sayyidina Hasan yang mau. Nah, sehingga dengan jawaban tersebut, Sayyidina Ali menjadi tenang hatinya. Jadi jangan sampai menyalahkan anaknya. Gitu. Nah, dan Sayyidina Hasan itu bukan berarti kawin, cerai tidak bertanggung jawab. Tidak. Sayyidina Hasan kawin, dicerai setelah diberikan rumah, diberikan harta dan sebagainya. Tenang. Nah, itu. Itu Sayyidina Hasan. Bahkan Sayyidina Hasan sendiri menjadi korban daripada istrinya. Salah satu daripada istrinya, ternyata dia seorang Yahudiyah, kemudian dia diracun dan meninggal dalam keadaan syahid karena racun itu. Itu Sayyidina Hasan. Nah, ini Sayyidina Hasan nih, yang dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau masih kecil, nanti putraku ini, dia akan menjadi pemisah, menjadi pendamai antara dua golongan yang saling bertikai. Dan ternyata sesuai dengan ucapan Nabi Muhammad SAW, maka seharusnya setelah Imam Ali karramallahu wajhah meninggal, maka banyak yang membaiat Sayyidina Hasan. Tapi ada pula yang membaiat sahabat Muawiyah. Kemudian beliau mengundurkan diri dan diserahkan semuanya kepada Muawiyah. Sesuai dengan apa yang disabdakan Nabi Muhammad SAW sebagai pemersatu dan pemberi kedamaian kepada umat semuanya. Nah, inilah beliau. Ketika beliau sedang berada di antara anak cucunya, di rumahnya, bukan di rumah orang lain, bukan di jalanan, di rumahnya, tiba-tiba datang seorang tamu yang tak diundang. Dia datang ke rumah Sayyidina Hasan dengan menggedor-gedor pintunya dengan suara yang keras. Sebelum dibukakan, sudah didobrak dulu pintunya. Itu kan sudah kriteria orang yang jahat sudah ada pada dirinya, kan? Akhirnya setelah dia masuk, dicaci maki habis Sayyidina Hasan. Dikatakan begini, dikatakan begitu. Tapi Sayyidina Hasan cuma senyum aja. Senyum tenang dia. Setenang ketika Nabi SAW dikatakan kamu orang gila, kamu tukang sihir, kamu pemecah belah keluarga dan sebagainya. Nabi juga seperti itu. Tapi Sayyidina Hasan senyum. Senyum. Mungkin senyumnya apa? Karena senyumnya dia tahu. Bahwasanya ini orang datang mau mengangkat derajatnya. Mau berikan kemuliaan kepadanya. Mau menambah amal kebaikannya. Kok malah dia mau marah-marah? Ya senyum dong. Kalau semua ada satu orang datang kepada kamu. Beb, saya bawa hadiah. Tapi sedikit, beb. Apa? Mobil Alphard. Ya. Gimana gak mau senyum? Bukan senyum, saat ketawa. Kalau datang mau bawa Alphard. Gitu. Ini lebih dari Alphard. Pahala yang mau dibawa. Sehingga masih rasa senyum. Sampai gak dihiraukan. Gak dibalas sama sekali. Setelah selesai, pulang sendiri. Ah, gak usah disuruh usir, dia pulang sendiri. Kan habis juga suaranya. Lama-lama kan habis juga. Capek juga. Makanya kan, obatnya menghadapi orang bawel itu gimana sih? Obatnya itu adalah diam. Dan itu sesuai dengan perintah Allah SWT dalam Al-Quran. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama, bukan mengatakan salama, bukan begitu. Salama itu diam. Ngomong diam aja. Diam atau ngomong tapi lebih baik. Misalnya apa? Kamu dicaci maki. Kurang ajar kamu dasar anak orang miskin, dasar ini. Alhamdulillah terima kasih ya, Kak. Terima kasih terus gitu. Kalau bisa seperti itu? Itu namanya bukan orang sabar tapi orang halim. Di atasnya sabar itu. Nah, Sayyidina Hasan juga seperti itu. Sampai orangnya itu pergi sendiri. Kan capek juga dia. Nggak ada reaksi. Pengennya itu ada reaksi. Kalau ada reaksi kan ayo kita adu jotos saja. Biar selesai cepat. Nah, ini yang adu jotos, ini yang begini. Ini itu setannya. Nah, setannya nampak. Ayo angkat tanganmu. Gitu. Wajahmu biar merah-merah. Matamu melotot. Gitu. Rambutmu berdiri. Lihat. Makanya kata Imam Ghazali, kalau mau lihat setan, setan tuh mirip seperti siapa sih? Seperti orang yang lagi marah. Enggak ada yang lagi marah di sini di pondok nih, lagi marah, mencak-mencak dia marah-marah, foto, track. Nah, nanti lihat, ini yang mirip dengan setan. Setan seperti itu, wajahnya merah, matanya melotot, rambutnya berdiri-berdiri gitu. Kayak habis kesitrum gitu. Ngerti ya? Akhirnya pulang. Begitu pulang, anak cucunya itu berkata begini kepada ayahnya dan kakeknya Zainal Hasan. Kelia, Abah, kamu gak salah, ini orang tamu gak diundang. Dia berbicara macam-macam tentangmu. Kenapa kamu diam saja? Kenapa gak dijawab? Gitu? Untuk membersihkan namamu dan membela dirimu sendiri di rumahmu depan anak cucumu. Apa jawaban beliau? Kelia uladi, tahukah kalian siapa ayahmu ini? Ayahmu ini adalah cucunya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah engkau siapa ayahku? Ali bin Abi Thalib. Kamu tahu siapa ibuku? Fatimatuz Zahra. Dan tahukah kamu siapa kakekku? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, ketiganya itu tidak pernah mengajari aku bagaimana cara mencaci orang, cara memaki orang, cara bermusuhan dengan orang lain sehingga aku bingung bagaimana cara menghadapinya. Aku tidak tahu gitu. Coba lihat. Ini orang yang beriman itu semacam itu. Nah, kenapa? Enggak mungkin. Kamu harus yakin seyakin-yakinnya. Tidak mungkin ada seorang yang bertindak. Tidak mungkin ada seorang yang berucap dengan suatu tindakan maupun ucapan kalau Allah tidak berkehendak. Dan setiap orang yang berucap, setiap kejadian yang semacam ini, seperti yang saya sebutkan, pasti setelah itu dia menyesal. Tapi kalau kita hadapi dengan permusuhan juga, dia jahat, kita harus lebih jahat. Dia baik, kita harus baik. Itu bukan apa mutunya orang Muslim, bukan. Bukan mutunya orang Muslim. Jadi jangan pakai mutunya orang Madura. Walaupun itu saya, Ustaz, tidak yakin. Itu adalah kata-kata dan mutu orang yang ingin menjelekkan orang Madura. Kamu tidak tahu, saya ini orang Madura. Tahu Madura? Madu dan darah. Baik, kasih madunya. Kalau enggak baik, hati-hati. Darahnya saya akan tumpahkan. Itu bukan orang Madura itu. Itu etnis lain yang mau menjelekkan orang Madura. Ngerti enggak? Nah, jadi enggak ada istilah darah, enggak ada. Tapi istilahnya madu itu adalah madu. Dari saking banyaknya itu, madu itu sampai untuk mengeluarkan madunya, darah pun rela untuk dikorbankan untuk mengeluarkan madunya. Itu orang Madura. Nah, jadi jangan dibolak-balik sampai akhirnya disentolop. Namanya sentolop itu senter itu. Enggak sengaja kena mata keluar kencelurin. Ya itu salah itu. Biarkan kita malu. Biarkan harga diri kita rendah. Karena apa? Ustaz, enggak ada harganya. Diri kita enggak ada harganya. Yang menghargai siapa? Allah. Allah yang menghargai. Jadi jangan sampai kita kan punya harga diri. Enggak ada harga dirinya. Murah kita. Enggak ada harga diri gitu. Kecuali kalau kita itu mau minta-minta sama orang, itu harus kita mempunyai harga diri. Apa yang kita minta-minta merendahkan diri itu namanya. Tapi kalau seumpama merendahkan diri untuk kebaikan tidak jadi masalah. Lihat Nabi kita Muhammad SAW makan duduk di bawah bersama para budak-budak. Lihat bagaimana para solihin, Habib Alwi Al-Haddad, Habib Alwi, Habib yang empang itu, yang di Bogor tuh, itu beliau pernah suatu waktu jalan lewat anak-anak kecil yang sedang bermain. Akhirnya karena bermain, ini yang murid-muridnya itu, awas, sampai kelerengnya itu berantakan kemana-mana. Habib Alwi merasa bersalah. Karena beliau, akhirnya anak-anak ini jadi kesenangannya terputus. Akhirnya apa yang dilakukan beliau? Dikatakan pada murid-muridnya, pergi, suruh pulang. Setelah pulang apa? Nah, beliau aja anak-anak kecil tadi, ayo kita main lagi. Kumpulkan, beliau juga ikut main sama mereka. Gampang aja mereka, beliau melaksanakan yang semacam itu. Iya gampang, karena apa? Beliau tidak merasa lebih baik dari orang lain. Beliau tawadu, beliau orang rendah diri. Dan itulah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu yang Ustaz harapkan kepada kalian semuanya. Sebarkan akhlaknya Nabi. Sebarkan dan tebarkan selalu senyum. Itu yang paling pokok itu. Jangan Ustaz paling gak suka melihat orang merungut gitu. Kenapa? Ada masalah apa? Kok sampai merungut semacam itu? Nah, makanya Ustaz biasanya kalau lihat orang merungut tuh tertanggil. Kenapa kok merungut itu? Nah, kenapa? Sedih Ustaz. Paham, kalau ngelihat ada orang merungut itu. Kayak gak punya uang dan sebagainya. Oh, bilang gak punya uang, saya kasih uang. Nah, jangan biasakan merungut. Senyum terus. Tebar kesejukan. Tebar kedamaian. Tebar kebahagiaan dengan saling bersenyum ria. Tidak ada seindah senyum. Kamu gak punya, tapi kamu itu senyum, pasti orang senang. Orang senang itu kan dengan uang, materi. Itu kesenangan orang sekarang itu dengan uang dan materi. Tapi kalau kamu gak punya uang dan materi sekalipun, tapi kamu senyum, pasti orang senang. Orang itu, kalau ngeliat orang yang sedih, kita sedih juga. Kalau orang melihat merengut, kita juga takut. Orang melihat orang merengut, kita ciut, langsung ciut, ciut. Tapi kalau ngeliat orang senang, senyum, pasti kita senang. Kamu lihat, ada orang senyum ya, senyum. Ngeliatnya itu senyum juga, ikut senyum juga tuh, subhanallah. Pandangan itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi memandang orang soleh yang suka senyum, kita akan senyum juga. Mandang orang yang tidak ada ilmunya, yang dangkal ilmunya, suka marah-marah, kita juga jadi ciut. Mau mendekat saja kita takut. Nah, jadi biasakan diri kita untuk senyum dan tebarkan kepada semua. Inilah akhlaknya Nabi kita Muhammad SAW. Dan bukan termasuk akhlaknya Nabi SAW adalah suka berselisih dengan orang lain. Hindari perselisihan. Perselisihan itu adalah sebuah pilihan. Jangan kamu katakan, enggak, kita harus berselisih, enggak. Ruhama ubainahum. Asyiddau wal kufar, ruhama ubainahum. Yang namanya orang mukmin itu, kalau kepada orang kafir, ya keras. Artinya keras gigi. Bukan berarti keras itu kepada mereka itu menampakkan kerasan, tidak. Artinya apa? Apapun yang mereka lakukan, tetap kita itu gigi dengan keimanan. Gigi dengan ketakwaan. Gigi dengan keislaman. Itu maksudnya. Ruhama ubainahum dan tampak rahmat kepada sesamanya. Jadi kita harus belajar untuk setiap waktu, setiap saat melihat semua saudara kita sesama muslim itu adalah saudara kita. Yang perlu dibantu, harus dibantu. Jangan, kamu tahu enggak namanya fulan? Enggak tahu. Ya, di pondok, sepondok enggak tahu. Tapi makgul juga ya, orang 1000 lebih ya. Kita enggak paham. Tapi harus tahu ya. Paling enggak kalau ketemu siapa namanya, fulan dari mana. Gitu. Kalau sekali, dua kali ketemu masa... Akhirnya lupa siapa yang namanya dulu ya. Ya itu namanya pikun banget itu namanya gitu. Memang. Jadi mulai saat ini ayo kita sama-sama untuk menjalankan seperti yang diperintahkan oleh muallif ta'lim muta'alim untuk kita tidak pernah berselisih. Untuk kita tidak pernah bermusuhan dengan orang lain. Untuk kita tidak pernah benci kepada orang lain sama sekali. Benci kita karena Allah, cinta dan senang kita juga karena Allah. Semoga kita dimudahkan yang demikian. Dan semoga kita nantinya melahirkan baik berupa anak-anak maupun anak didik kita menjadi orang-orang yang mudah untuk berakhlakul karimah, akhlak Nabi Muhammad SAW sebelum kita juga melaksanakannya di dalam keseharian kita. Dan semoga kita semuanya dipilihnya untuk menyebarkan akhlaknya Nabi Muhammad, untuk menyambung lidah Nabi Muhammad, untuk mengajarkan syariat Nabi Muhammad. Al-Hadiniyahu kuniyatin sholihah walamana sholihah al-Fatihah.